Kemarin sudah kita ambil pembahasan tentang an-naib anil fa'il. Disebutkan oleh al-musannif rahimahullah, yanubu maf'ulun bi an fa'ili fi ma lahu kanila khairun na'ili. Maf'ulun bi menggantikan dari fa'il ketika fa'ilnya dibuang. Ya. Fi ma lahu kanila khairun na'ili, pada apa-apa yang baginya seperti inilah khairun na'ili. Ya. Ketika fa'il dibuang, maka maf'ul bih, ini yang paling utama, ditempatkan pada posisi fa'il. Maka diberikanlah hukum-hukum yang dimiliki oleh fa'il kepada maf'ul. Seperti tetapnya rafa' atau wajibnya rafa', wajibnya diakhirkan dari yang merafa'kannya. Kemudian tidak boleh dibuang, padahal sebelumnya maf'ul boleh dibuang. Kemudian juga fi'ilnya dita'nits, kadang wajib, kadang boleh, kadang dilarang. Kemudian juga dia diposisikan bersama naibul fa'il, fi'il diposisikan bersama naibul fa'il seperti satu bagian. Kemudian juga hukum asalnya ittisal dengan fi'il, ya, kadang infisal. Ya, kemudian juga dia yang tadinya apa fadlah menjadi umdah. Dan dibuang naibul fa'il itu karena banyak alasan, banyak sebab, banyak tujuan. Diringkas kepada dua tujuan. Yang pertama tujuan yang kembali kepada lafaz. Yang kedua tujuan yang kembali kepada makna-makna. Di antara tujuan yang kembali kepada lafaz adalah untuk al-ijaz, meringkas. Seperti dalam ayat fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, ataupun menjaga sajak. Seperti dalam ucapan orang Arab, man thabat siratuhu humilat siratuhu. Atau ucapannya al-'asha 'ulliqtuha 'aradan wa 'ulliqat rajulan. Wa'ulliqat rajula ghairi wa'ulliqa ukhra ghairaha rajulu. Dan di sana ada sebab-sebab maknawi, ini banyak. Ya, lebih banyak mungkin. Di antaranya fa'ilnya sudah diketahui sehingga tidak perlu lagi untuk disebutkan, atau tidak diketahui, atau khawatir kalau disebutkan fa'ilnya terjadi sesuatu pada si mutakallim, atau terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki kepada yang kepada fa'il tersebut. Banyak al-muhib sudah kita lewatkan itu. Insyaallah ini makna baik jelas ya. فأول الفعل مضمن والمتصل بالآخر كثير في مضين كوصل. Di sini An-Nadhim menjelaskan kepada kita tentang bagaimana, ya, ataupun sebelumnya wajibnya merubah fi'il yang tadinya mabni lil ma'lum ketika di situ ada fa'ilnya, ketika dibuang fa'ilnya digantikan posisinya oleh naibul fa'il, maka fi'ilnya pun harus dirubah, yang sering dikenal dengan mabni lil majhul atau mabni lil maf'ul atau mughayyir shighah. Itu mungkin lebih bagus ya, dirubah bentuknya. Bagaimana cara merubahnya? Beliau menyebutkan di sini, kalau fi'ilnya adalah fi'il yang thulatsi, ya, ataupun secara umum di sini disebutkan kaidahnya, caranya adalah membommah huruf pertama dari fi'il madhi, kemudian mengkasrah huruf yang bersambung dengan huruf yang akhir. Ini pada fi'il madhi, caranya seperti itu. Jadi huruf pertama di dhammah, kemudian huruf yang bersambung dengan huruf akhir di kasrah. Seperti wusil, ya, tinggal dikiaskan. Dharaba, duriba, dan seterusnya. Ya, dhammahnya. Ya, terkadang ditakdirkan saja nanti pada pembahasan. Atau di tempat yang lain itu beda. Waja'alhu min mudhari'in munfatiha, kayantahil makuli fi yuntaha. Dan jadikanlah huruf yang bersambung dengan huruf akhir pada fi'il mudhari' di fathah. Jadikanlah huruf yang bersambung dengan huruf akhir itu di fathah pada fi'il mudhari', yakni ketika kita merubah bentuk fi'il dari mabni lil ma'lum kepada lil majhul, maka caranya seperti itu pada fi'il mudhari'. Pertamanya di dhammah sebelum huruf akhirnya di fathah. Seperti yantahi, dikatakan yuntaha. Ya. Yadribu yudrabu. Yastaghfiru yastaghfaru. Ya. Wasaniyat taliyat al-mutawah kal awal ij'alhu bila munaza'ah. Kemudian jadikanlah huruf yang kedua yang datang setelah ta al-mutawah. Sudah kita jelaskan bahwasanya beliau tidak bermaksud mengurung, ya, pada ta al-mutawah saja, juga yang semisal itu dari ta ta yang biasa ditambahkan. Ya, kalau ta al-mutawah seperti tadahraja, takassara. Kalau yang ta yang biasa ditambahkan pada fi'il atau ghafala, takabbara, tahakkama, dan yang lainnya masih banyak. Jadikanlah huruf kedua yang datang ya setelah ta'al mutu'ah itu seperti yang pertama, ya, ini di dhammah, ya, tadahrajat tuduh yahrija takassara tukusira taghafala tughfila. Ij'alhu bila munazah, jadikanlah demikian tanpa ada perselisihan di antara anuhat. Jadi beliau di sini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memabni majhulkan fi'il yang awalnya ta'al mutawa'ah ataupun ta' yang biasa ditambahkan pada fi'il. Itu dengan cara membomah huruf pertama dan keduanya. Ini tanpa khilaf katanya. Bila munazah itulah di situ isim di makna ghair. I'rabnya tampak pada istilahnya. Munazaati ini persis seperti dalam ayat lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Illa di situ bermakna ghair sifat alihah. Alihatun illallah ini alihatun ghairullah. Hu. Tampak harokat i'rabnya pada yang setelahnya. Ini juga jelas. Masalisal ladzi. Ya. Ini beliau lagi mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memabni majhulkan fi'il yang mabni lil ma'lum. Pada fi'il madhi awalnya di dhammah sebelum huruf akhirnya di apa? Kasrah. Pada fi'il mudhari awalnya di dhammah sebelum akhirnya di fathah. Kemudian pada fi'il-fi'il yang awalnya ta'al mutawa'ah ataupun ta'ta yang biasa ditambahkan, maka cara memabni majhulkannya adalah bahwasanya huruf pertama dan keduanya di dhammah. Kemudian sebelum akhirnya seperti biasa di kasrah. Kemudian wasalisa allazi bihamzil wasli kal awwal ja'alannahu kastuhli. Jadikanlah huruf ketiga dari fi'il madhi yang dibuka dengan hamzah wasl seperti huruf pertama, yakni dalam hal harokat. Huruf ketiga dan huruf pertama dari fi'il madhi yang awalnya hamzah wasl kalau di mabni majhulkan itu harokatnya sama, yakni di dhammah. Sama-sama di dhammah. Seperti ustuhliya. Ustuhliya. Huruf pertamanya hamzah u. Yang ketiganya ta tuh. Yang terakhirnya tetap sama kasrah. Ya, istaghfara ustughfira. In dalaqa unturiqa, iqtadara uqtudira. Insyaallah ini jelas. Waqsir aw ismin fa thulathin u'il, aynan wa dhammun ja'aka bu'a fahtumil. Kemudian kasrahlah. Yani murnikanlah kasrah. Aw ismin atau di ismam. Mencampur harokat dhammah dengan kasrah, dhammahnya sebentar kemudian kasrahnya panjang. Nanti akan saya sebutkan ucapannya Al-Imam Syatibi tentang ikhtilaf dari an-nuhat tentang definisi al-ismam ataupun al-muradiyah. Fa thulatsiyin, ya. Fa, ya. Silakan dibaca dengan kasrah murni atau di ismam. Fa faul fi'il dari fi'il yang thulatsi yang mu'al ainnya. Ya, mu'al ini lebih tepat daripada mu'tal. Karena mu'tal enggak mesti mu'al. Mu'al itu maksudnya bisa di'ilal. Yang tadinya wawu dannya menjadi alif seperti qala tadinya qawala menjadi qala. Ba'a dari bay'a menjadi ba'a. Adapun kalau mu'tal dia keadaannya seperti sahih seperti awira fil makan, awira bersembunyi fil makan di satu tempat. Awira ini seperti fi'il-fi'il yang sahih uwira. Kasrahlah dengan kasrah yang murni atau ismamlah. Fa dari fi'il thulatsi yang mu'al ainnya. Ainnya huruf illah yang bisa menerima i'lal. Wa dhammun atau sisi ketiga silakan dibommah dengan dhammah yang murni. Dan dhammah pun datang. Ini sisi yang ketiga seperti pada bu'a fahtumil. Pada bu'a maka bolehkanlah bisa dibaca bi'a atau bu'a atau apa? Bu'a. Ya, ikhlasul kasr yang pertama memurnikan kasrah, yang kedua ikhlasul dhom, yang ketiga al-ismam. Kemudian wa in bi syaklin khifa. Labsun yujtanab apabila pada syaklnya dikhawatirkan ada kerancuan, tidak bisa dibedakan mana mabni lil ma'lum, mana mabni lil majhul, maka yujtanab. Maka dijauhi itu sisi kesamaan. Sisi labas itu dijauhi. Ujtanab labas. Ya. Apabila pada syakalnya dikhawatirkan terjadi labas, maka labas itu dihindari. Ya, ini apabila lafadnya di situ enggak jelas apakah mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul. Kapan tidak jelas? Tidak jelas ketika diidhafahkan kepada dhamir mutakallim atau mukhatab atau ghaib. Ya. Kemudian wa mali ba'a qad yura li nahwi hab. Hukum-hukum yang tetap pada ba'a dari tiga hukum yaitu ikhlasul kasr, ikhlasul dhom dan ismam, ini pun kadang ditemukan didapati pada semisal hab yang mudhaf itu. Faul fi'il yang mudhaf atau ainul fi'il yang mudhaf. Ya. Dan di sini kita lihat yang pertama wa in bi syaklin khifa la tunjitanab. Apabila dari syakalnya khawatirkan ada ketidakjelasan kesamaran mana yang mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul maka dijauhi. Ini perlu dirinci. Ya. Dirinci dengan melihat apa? Ainu al-fi'ilnya. Kalau ainu al-fi'ilnya itu aslinya wawu ya, seperti sama dari as-saum ya, maka menurut musannif ketika hendak dimabni majhulkan harus dikasrah. Sima, simtu, simta ya. Atau ismam, swimta ya. Swimta ya. Tidak boleh didhommah ya. Karena kalau didhommah itu untuk mabni lil ma'lum. Sumtu ya. Sumtu maknanya apa? Saya menawar. Kalau simtu saya ditawar. Seperti budak yang berbicara, simtu atau swimtu. Tujuannya apa? Dibedakan agar tidak terjadi al-labs. Ini mazhab beliau. Ada pun Sibawai ya, beliau tidak berpendapat demikian. Membolehkan tiga sisi tadi yang sudah kita lewatkan. Apakah dikhawatirkan labs atau tidak? Mungkin kita lihat dari konteks ya. Dalam sunnif membedakan. Dilihat ainul fi'ilnya apa? Kalau wawu ainul fi'ilnya, maka ketika hendak dimabni majulkan, faul fi'ilnya di kasroh atau di ismam. Kasroh, khalisoh atau ismam. Seperti sama apa lagi? Soma ya. Betul enggak? Swimtu atau swimtu. Kalau untuk mabni al-ma'lum, sumtu. Tinggal dikiaskan. Adapun kalau ainul fi'ilnya ya, seperti ba'a, maka menurut musannif ketika hendak dimabni majulkan dirubah menjadi mabni lil majhul, dirubah sighahnya maka harus di dhammah awalnya, faul fi'ilnya atau di ismam. Ya, bu'ta, engkau dijual ya abdu, wahai budak. Atau bu'ta. Bu'ta. Ya. Adapun kalau di mabni lil ma'lum kan, maka dikasrah bi'tu as-sauba. Ini mazhabnya Ibnu Malik rahimahullah membedakan. Ya. Insyaallah jelas kan? Ya. Baru sampai di situ ya kemarin ya. Singkat saja menjelaskannya, jangan muter-muter. Ya. Wa hadza ma'na qawlihi. Nah, dari sini kan? Atau sudah selesai ini? Ah, belum. Wa hadza ma'na qawlihi wa in bi syaklin khifa labsun yujtanab. Inilah makna ucapan An-Nazim wa in bi syaklin khifa labsun yujtanab. Apabila dikhawatirkan terjadi labs pada bentuknya, maka dijauhi labas tersebut dengan membedakan bentuknya. Sudah kita lewatkan. Melihat apanya? Ainul fi'ilnya. Ainul fi'ilnya kalau bukan wawu, iya. Kalau ainul fi'ilnya wawu, maka hendak kalau dibikin mabni lil majhul harus di kasrah atau di ismam. Adapun kalau ainul fi'ilnya iya, maka harus di dhamma atau di ismam. Ketika hendak di mabni majhulkan. Ay wa in khifa labsu fi shaklin min al-ashkal as-sabiqah 'an ad-dhamma wal-kasra wal-ishmam 'udila 'anhu ila shaklin ghayrihi la labsa ma'a. Yani apabila dikhawatirkan terjadinya kerancuan pada syakalnya, pada bentuknya dari bentuk-bentuk yang telah lewat, yakni dhamma. Ya, saya ulangi, wa in khifa labs fi shaklin min al-ashkal as-sabiqah, apabila dikhawatirkan adanya kerancuan pada satu bentuk dari bentuk-bentuk yang telah lewat, yakni dhamma, kasra dan ismam, udila anhu, maka itu ditinggalkan kepada bentuk yang lain yang tidak ada kerancuan atau kesamaran padanya. Hadza ma dzakarahu al-musannif, ini yang disebutkan oleh musannif, ini mazhabnya musannif. Walladzi dzakarahu ghairuhu anna al-kasra fil wawi wad dhamma fil ya'i wal ismama huwa al-mukhtar. Adapun disebutkan oleh ahli nahwu yang lain adalah bahwasanya kasra pada wawu, kalau kasra pada wawu menurut musannif bagaimana? Wajib. Wadham fil ya, dhamma pada ya, bagaimana menurut musannif? Wajib. Adapun menurut yang lainnya, ya, kasrah pada wawu, dhamma pada ya, ismam, wal ismam dan ismam, huwal mukhtar, ini yang dipilih, yang diutamakan. Tidak menafikan yang lainnya pula, yaitu ketika wawu untuk di apa, ketika kasrah Ya. Ketika apa wawu untuk di, boleh juga ketika wawu untuk di dhamma, ketika ia untuk di kasrah, ya. Boleh. Walakin la yajibu dzalik. Hanya saja di sisi yang lain hal itu tidak wajib. Yang disebut oleh musannif itu tidak wajib, hanya yang lebih utama demikian. Bala yajuzu dhammu fil wawi, bahkan boleh dhamma pada wawu, yakni pada yang ainul fi'ilnya wawu seperti sama atau soma. Boleh dikatakan apa? Sumtu atau sumtu sin. Wal kasru fi al-ya'i, dan kasrah juga boleh pada yang ainul fi'ilnya ya. Ya, boleh juga bi'tu, maksudnya dijual, mabni lil majhul. Ya. Disebutkan dalam catatan kaki, Zakar Ibn Hisham fi Awdahil Masalik anna mad'ahu Ibn Malik min hadzal wujum qad ja'altuhu qad ja'alathu al-maghribatu marjuhan la mamnu'a wa la yaltafi tibawayhi rahimallahu lil ilbas li husulihi fi nahwi muhtar wa tudar. Ya. Ibn Hisham di dalam Awdahil Masalik menyebutkan bahwasanya apa yang diklaimkan oleh Ibn Malik dari kewajiban seperti ini, qad ja'alathu, telah dijadikan oleh orang-orang al-maghribah marjuhan la mamnu'an, sesuatu yang lemah gitu. Kalau Ibn Hisham kan enggak boleh, wajib, tapi yang lain marjuh, tidak dilarang gitu. Tapi si bawah di sini tidaklah menganggap ilbas, tidak menoleh ilbas. Ya. Sama boleh tiga sisi tadi. Lihusulihi finnah, karena ini juga ilbas terjadi pada contoh mukhtar. Mukhtar bisa di situ isim fa'il, berarti takdirnya apa? Mukhtajir atau isim maf'ul, berarti takdirnya apa? Mukhtayar, tudar juga bisa mungkin untuk apa? Mabni lil ma'lum, juga mabni lil majhul. Kalau mabni lil ma'lum berarti apa? Tudarir. Kalau mabni lil majhul, tudarar. Kalau dalam ayat wala tudaruhunna, apa? La yubaru walidun bi waladih, itu mabni lil ma'lum majhul. Majhul lah. La yubaru walidun bi adabinya bi waladih. Nah, kemudian setelahnya insyaallah ini jelas ya. Wa qawluhu wa ma li ba'a qad yura li nahwi hab. Kemudian ucapan an-nazim, hukum-hukum yang tetap pada ba'a qad yura, kadang yura didapati ya. Li nahwi hab, ada contoh hab. Maknanya habba dari habba. Habba. Menyukai atau semisal itu. Ma'nahu anna alladhi thabata li fa'i ba'a min jawazi ad-dhammi wal kasri wal ishmami yathbutu li fa'i al-mudha'af. Makna dari ucapan an-nazim wa ma li ba'a qad yura li nahwi hab adalah bahwasanya apa yang tetap dari hukum-hukum ya pada ba'a seperti jawazi ad-dhamm, bolehnya dhamma al-khalis, wal kasr, kasr al-khalis, min al-ishmam, yathbutu li fa'i al-mudha'af, tetap juga pada fa'nya mudha'af habba. Ya, ketika di mabni majhulkan boleh berapa sisi berarti? Tiga sisi. Al-kasr, al-khalis, ad-dhom, al-khalis, kemudian al-ishmam. Fataqul hubba. Ad-dhom al-khalis, hubba, dicintai. Ya. Kemudian hibba. Wa in syi'ta ashmamta, kalau engkau mau silakan kau ishmam. Bagaimana caranya? Hibba gitu ya. Hibba. Ya. Perhatikan di sini ada catatan kaki. Sepertinya bermanfaat kita baca. Aujabal jumhuru dhamma fa'i thulasi al-mudha'af 'inda bina'ihi lil majhul. Jumhur mewajibkan untuk mendhammah fa'i thulasi al-mudha'af, fa'i thulasi yang mudha'af. Ya. Seperti habba, wadda, radda dan semisal itu. 'Inda bina'ihi lil majhul, ketika di mabni majhulkan. Itu wajib untuk jumhur untuk diapa? Dhamma, hubba, rudda, apalagi mudda, banyak ya. Wa yara ba'dul kufiyin jawaz al-kasr, sebagian orang Kufah berpendapat boleh untuk mengkasrahnya hibba. Wa yarahu Ibnu Hisham al-haq, dan Ibnu Hisham memandang bahwa mazhab orang-orang Kufah atau sebagian orang-orang Kufah ini benar. Wa dzakara annahu lughatu bani dhabbah atau dibbah, beliau menyebutkan bahwasanya itu adalah bahasanya Bani Dibbah dari suku Arab juga. Wa ba'di Tamim, dan sebagian orang-orang Tamim, sebutkan dalam Awdah al-Masalik. Wa qad qara'a Alqamah an-Nakhai, ya, dibaca oleh Alqamah an-Nakhai dan Yahya ibn Wasab wal A'mash, hadza bid'atuna riddat ilaina, ada riddat ilaina, ada syahidnya dari qira'ah yang lain. Inilah barang-barang kami, riddat ilaina, mana ya ruddat, dikembalikan kepada kami. Kama fi al-bahar al-muhid libni Hayyan. Wal ismam manqulun kadzalik, ismam juga dinukil dari ataupun dari al-Mahabidi Ad-Dhurir, muridnya Abdul Qahir Al-Jurjani. Nah itu. Soalnya yang jelas ya. Sebelum lanjut ada yang mau disampaikan? Ada yang mau saya tambahkan? Kalau ini yang saya tambahkan ini adalah lughah pada sulasi yang akhirnya huruf illah. Wa minal arabi man yaqlib al-kasrah al-fathah fil mu'talil lam. Wa minal arabi man yaqlib al-kasrah al-fathata fil mu'talil lam. Sebagian orang Arab ada yang membalik kasrah menjadi fathah pada mu'talamnya kalau ini. Fataqlibu al-ya alifan, maka dibalik ya menjadi alif. Fataqulu, maka mau katakan dalam contoh ru'iya zaidun. Ru'a zaidun dengan fathah hamzahnya. Wahya lughatu tayyi, ini bahasanya tayyi. Ru'iya kan aslinya kan? Ada lughah yang lain. Merubah kasrahnya menjadi fathah. Ya. Jadi ru'ya zaidun menjadi ru'a zaidun dengan fathah hamzah wa lughatu tayyi. Sehingga dihasilkan fatahsul fi mu'talil lam salasu al-lughat, dihasilkan pada mu'talil lam ada tiga bahasa. Yang pertama kasru ma qabla akhirih, mengkasroh huruf sebelum akhirnya ru'ya, ini yang biasa kita, yang kaidah yang sudah kita ketahui. Demikian ru'ya di dhammah awalnya dikasrah sebelum akhirnya. Yang kedua taskinu mensukun, ru'ya ini juga ada. Yang ketiga fathu ru'a, ini rias kan, ru'a. Apa? Ru'a. Ru'iya. Ru'iya. Ru'a. Selanjutnya ya. Wa malifa ba'ali mal'aini tali fikhtara wanqada wa shibiyan jali. Wa malifa ba'ali mal'aini tali fikhtara wanqada wa shibiyan jali. Apa-apa yang hukum-hukum atau apa-apa yang ada pada fa'ba'a. Fa'ba'a. Fa'ba'a, apa hukum-hukum yang ada pada fa'ba'a? Tiga hukum. Yang pertama, ikhlasu al-kasr, ikhlasu dhom, dan ismam. Hukum-hukum yang ada pada fa'ba'a ketika dimabni majhulkan, itu ditetapkan pula. Lima, al-ainu tali. Pada huruf yang diikuti oleh ain. Fikhtara, pada ikhtara. Dan inqada. Wa shibhin yang jali, dan shibhin yang jali yang serupa, ya, yang jali, ya, keserupaan yang jelas, yang semisal itu. Jadi hukum-hukum yang ada pada fa, yang tiga itu, fa ba'a, itu ditetapkan pada huruf yang diikuti oleh ain, yaitu pada wazan ifta'ala dan infa'ala. Ikhtaro dan inqoda. Irobnya faham ya? Ma di sini sebagai apa? Mubtada. Dan di isim? Mausul. Ya. Lifa jar majrur sebagai silah. Muta'ali bimahdhu wujuban. Dan dia fa? Mudhafa mudhaf ilaih. Ya. Khabarnya mana? Itu lima al-ainu. Ya. Jar majrur. Muta'ali bimahdhu khabar. Maknya isim mausul, al-ain sebagai mubtada, tali jumlah fi'liyah. Mana robitnya di sini? Ma lima al-ainu tali, robitnya mana? Mahdhuf taqdiruhu talihi, ha kembali kepada ma gitu. Makanya ini perlu diperhatikan, nanti memudahkan untuk kita memahami istilahnya. Lihat ikhtara dan inqada. Ya, lihat ikhtara dan inqada. Ikhtara mana ainul fi'ilnya? Alif, karena aslinya apa? Khara. Inqada. Mana ainul fi'ilnya? Alif, karena aslinya apa? Qada. Jadi hukum yang tetap pada fa'nya ba'a dari ismam, ikhlasul kasr, wa dham, itu juga tetap pada huruf yang diikuti oleh ain fi'il. Berarti huruf apa pada ikhtara? Huruf yang diikuti oleh ain fi'il. Tadi ain fi'ilnya apa? Alif, berarti ta. Pada ta'nya, iya kan? Pada inqada berarti ma li ma ainu tali, mana ma ainu talinya ini? Qaf, iya kan? Qafnya ma ainu tali. Huruf yang diikuti oleh ain berarti pada qafnya. Jadi pada ikhtara ini pada ta boleh tiga sisi. Ikhlasu al-kasr ukhtira. Ikhlasu adham ukhtura. Ish mam ukhtwira. Ukhtwira. Iya, ukhtwira. Iya, ukhtwira. Demikian pun inqada. Un qida, un quda, un qida. Paham enggak? Jadi hukum-hukum yang tetap pada fa'ba'a itu ditetapkan pada huruf yang diikuti oleh ain. Pada ikhtara, yani pada wazan apa ini? Ikhtara if ta'ala. In qala pada wazan in fa'ala. Insyaallah paham ya. Wa syibhin yang jali. Irom yang bisa baca itu. Itu in qala dan syibhin itu ma'tuf pada ikhtara semuanya. Syibhin yang jali dan yang serupa yang syibhin, serupaan yang jelas. Ya, maksudnya wazan dengan itu. Ayat butu indal bina'i lil maf'uli lima talihi al-ainu min kulli fi'lin yakunu ala wazni fa'ala aw infa'ala wa huwa mu'talu al-aini ma yathbutu li fa'iba'a. Makna al-bait adalah ditetapkan, ya, yathbut tetap indal bina'i lil maf'ul ketika di mabni maf'ulkan pada huruf yang diikuti oleh ain dari setiap fi'il yang di atas wazan ifta'ala atau di atas wazan infa'ala wa huwa mu'talul ain dalam keadaan ainnya mu'tal ma ini i'rabnya apa ma fa'il dari yathbut ya tetap baginya apa yang tetap pada fa'ba kalau lebih mudah terjemahannya tetap ya hukum yang ada pada ditetapkan hukum yang ada pada fa'ba pada huruf yang diikuti oleh ain dari setiap fi'il yang di atas wazan ifta'ala dan infa'ala yang mana ainul fi'ilnya apa huruf illah gitu. Sama paham kan? Ya. Ya, kalau paham tanyakan. Yang sampai nanti enggak paham akhirnya disuruh menjelaskan mengulang bingung. Kalau sudah paham bisa dengan ungkapan antum sendiri, enggak usah. Sama qala asy-syarih enggak usah. Jelaskan aja yang antum pahami. Paham ini ya? Apa itu hukum yang ditetapkan pada ifta'ala dan infa'ala yang itu tetap pada ba'a ketika di keduanya di mabni majhulkan min jawazil kasri wa dhammi wal ismam yaitu bolehnya untuk mengkasrah mendhamma atau mengismam wa dzalika nahwu hal itu contohnya ikhtara dan inqada ikhtara mana jelas ya memilih inqada tunduk ya inqada al muslimun lillahi wa rasulih misalkan fa yajuzu fit ta'i wal qafi thalathatu ujuh maka boleh pada ta dan qafnya pada contoh ikhtara boleh pada ta-nya pada contoh inqada boleh pada qafnya tiga sisi itu makna ma al-ainu tali huruf yang diikuti oleh ain ainul fi'il ad-dham sisi yang pertama dhammah berarti ukhtura unquda atau kasra ini yang sering ya yang sering dipakai ukhtira unqida unqida wal ismam boleh pula apa? Ismam ukhtira unqida wa tuharraku al hamzatu bimithli harakati ta wal qaf dan hamzahnya diharokati seperti harokat ta dan qafnya harokatannya apa? Dhammah kan? Maka diikuti kalau ukhtura harokat dhammahnya apa? Fathah apa? Harokat dhammahnya dhammah berarti ukhtura kalau misalkan yang kedua bagaimana? Dikasrah. Ikhtira yang ikuti itunya kan? Ikhtira ya. Katanya wa tuharrak al-hamzah bimithli harakati ta wal qaf. Hamzahnya diharokati seperti harokat ta-nya dan qafnya. Berarti enggak mesti dhamma semua ya? Ikhtira. Ya. Kalau misalkan ukhtura di sini ta-nya di dhamma berarti hamzahnya di dhamma. Ngikut ketiganya kan cara mengharokati hamzah wasl sudah lewat kan ngikut huruf ketiganya harokatnya apa kalau harokat ke keduanya fathah dan kasroh hak kasroh ya ya kan kasrah ikhtira. Ya. Seperti itu kan kaidahnya kalau harakat ketiganya idrib kan harakatnya apa? Kasrah. Maka dikasrah idrib. Kalau uktul harakatnya apa? Dhamma maka di dhammahnya dhamma dan kasrah ya. Ya kan? Dhamma dan kasrah. Apa? Fil amr ya sama enggak? Hamzah wasal ini kan? Sama-sama hamzah wasalnya, hamzah wasal kan harakatnya itu. Ya. Di sini disebutkan dimitsli harakati ta wal qaf seperti harakat ta dan qafnya. Al uftura dhamma. Tadi kan sisi yang kedua bagaimana? Kasrah khalis ya. Berarti ti kan? Berarti ikhtira. Ya, sekarang kalau di ismam bagaimana? Ismam maksudnya enggak hanya tampak pada apa? Pada tulisannya seperti apa kalau ismam berarti? Ikhtira tulisannya kan? Ikhtira hanya kan seperti itu. Ikhtira berarti mungkin. Ya, ikhtira karena ismam ya secara penulisan sama dengan kasrun kasrul khalis kan? Ya. Kasrah khalis di kasrah sebelumnya. Wa tuharrak al-hamzatu bimithli harakati ta wal qaf. Ya, mau ada yang mau ditanyakan? Apa? Apa? Apanya? Harakatnya apa kalau ismam taslinya? Harokatnya apa? Kasroh kan, yaudah kasroh. Iya mungkin ini keluar dari pembahasan artinya. Iya. Kalau kaidah umumnya kan awalnya apa? Di dhammah. Sebelum akhir di kasroh. Tapi di sini sebutkan. Ya waktu harok al-hamzah bimitri harokati ta wal-qaf. Misal. Disebutkan kayak gini, kenapa? Menunjukkan berbeda kan, kalau seandainya istilahnya seperti semula ya mungkin tidak disebutkan. Karena hukum asalnya awalnya bama-bama. Di sini disebutkan waktu harok al-hamzah, hamzah di karawati, semisal hal katanya. Kita tahu bahwa saya contoh ini, bagaimana? Beda-beda kan, harok katanya. Ini sama kofnya kan harokannya beda-beda. Sepertinya untuk bahasan ini boleh dengan awalnya boleh dengan dua sisi ya. Ya. Apa? Dhamma, ukhtura, ikhtira, ikhtira. Supaya demikian. Allah a'lam. Ya. Karena kalau tidak seperti itu enggak perlu waktu harakat al-hamzah. Hamzah kan kalau hukum asalnya dhamma. Nah, iya kan? Disebutkan sudah disebutkan di awal kan? Dhamma awalihi. Disebutkan seperti ini untuk menunjukkan bolehnya. Atau mungkin boleh juga di dhamma semua sesuai dengan hukum asalnya. Iya, sepertinya demikian karena ini hanya disertakan di pembahasan ini. Ya. Ya, silakan. قال الألامة النحوي رحمه الله تعالى النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وبني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من بني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر للناصلة كعرف بنا فإننا نلنا المنه وألف والواو والنون لما غاب وغيره قاما واعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نبتبذ إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افسلها أفلنيه وما أشبهه في كنته الخلف تما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نزم وليتني فشا وليتي ندرا ومع لألا أكث وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قضى قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي اسم يؤين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرون وعدن ولاحق وشلقم وحيلة وواشق واسما أتى وكنية ولقبا وأخر ذا إن سواه صحبا وإن يكونا مفردين فعضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمسجد ركبا ذا إن بغير ويه تم عربا وشاء في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم إريض للأقرب وهكذا تعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذه وذه تيتا على الأم تقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطيع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولد البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أوها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فه أوهنا أو بهنالك انطقا أوهنا موصول الأسماء الذي الأنثى التي واليا إذا ما تنيا لا تثبت بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من زين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمعا واللائك الذين نذرا وقعا وما ومن وأل تساوي ما ذكر وها ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام وقد تزاد لازما كلا وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي بنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نذر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجل في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهم كذاك حذف بوصف كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فنمة أرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي وال وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السر وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك الأقوى وحذف الذي إن تنادي أو تدف أو جب وفي غيره ما قد تنحذف يا بطل يا seperti itu Hamzah mengikuti apa ainul fi'ilnya huruf keberapa ketiganya ya nanti belum ada harokatnya ini baca gimana ikhtiro kan ya, seperti itu umum bukan hanya pada fi'il amr kalau pada fi'il amr yang ketiganya ya kalau ini ketiganya juga sama kemudian waqabilun beliau setelah ini membahas tentang yang menggantikan dari fa'il selain apa? Naibul fa'il. Atau sebelum itu mungkin kita sebutkan tentang boleh tidaknya memabni majhulkan fi'il dari fi'il yang lazim. Sudah sempat kita lewatkan. Kalau jumhur berpendapat bagaimana? Tidak boleh ya? Ya. Sebagian membolehkan seperti sebagian orang Kufah dan Sibawai. Sebutkan dalam Al-Jumal Az-Zajaji kata beliau la yajuzu an yubna al-fi'lu al-lazim lil maf'ul 'inda aktsari nahwiyyin la yajuzu an yubna al-fi'l al-lazim lil maf'ul 'inda aktsari nahwiyyin wa khassahu Abu al-Baqa bima la yata'adda bi harfi jar Abu al-Baqa mengkhususkannya yang tidak boleh ini pada fi'l lazim yang la yata'adda bi harfi jar yang dia tidak muta'addi kepada huruf jar. Maksudnya apa? Kalau dia muta'addi dengan huruf jar boleh tidak? Timan majulun boleh. Maghdubi alaihim naibul fa'il. Ataupun maghdubi ma muta'addi. Ya. Apa contohnya? Oh, dikira contoh ya. Murra bi Zaidin misalnya kan. Bisa muta'addi dengan huruf jar. Murra bi Zaidin. وخصه أبو البقاء بما لا يتعدى بحرف جر ومثله بي kemudian Abu al-Baqa menyentuhkannya dengan qoma dan jalasa qoma dan jalasa wa'allalahu bi annahu law bunya lil maf'ul cepat ya wa'allalahu bi annahu law bunya lil maf'ul la baqiya al fi'lu مخبرا عنه أو مخبرا عنه وذلك محال لأنه مخصوص كان أبو البقاء pada fi'il yang lazim yang dia tidak muta'addi dengan huruf jar beliau menyentuhkan dengan qoma dan jalasa beliau menyebutkan ilahnya itu bahwasanya seandainya fi'il mabni lil majhul seandainya fi'il lazim bunya lil maf'ul dibentuk untuk maf'ul la baqiya al fi'il mukhbar anhu ini saya fi'il tersisa dalam kondisi ada yang kurang gak nih mukhbar anhu. Labiaqfil mukhbar anhu. Kita cek lagi barangkali ada yang kelewat tulis ini. Kalau misalkan contohnya apa? Julisa ini, ya julisa. Ya, kemudian apa lagi? Qoma. Kalau qoma berarti apa? Qima misalkan ya. Maka dia tersisa dalam kondisi sebagai mubtada ya gitu ya. Sendirian gitu. Wa dzalika muhal, yang seperti itu mustahil katanya. Hanya saja disebutkan di dalam at-tasrih itu oleh mu'alliknya kritikan terhadap ucapan Abul Baqa ini. Di situ Abul Baqa menyentuhkan apa? Qoma dan jalasa dari fi'il yang lazim yang tidak muta'addi. Katanya fihi nadhar li'annahuma yata'addayani biharfil jar. Contoh beliau, beliau menyentuhkan fi'il yang tidak muta'addi dengan huruf, dengan qoma dan jalasa, ini ada kelemahan. Karena keduanya qoma dan jalasa yata'addayani biharfil jar, muta'addi dengan huruf jar. Takul, engkau katakan qumtu ila zaidin wa jalasu fil masjidi. Wa kaifa, kata-kata kaifa wa ta'diyatu bi harfil jar muttaridah, bagaimana bisa beliau mengucapkan demikian padahal memutaaddikan fi'il yang lazim dengan huruf jar itu muttarid, sudah jadi kaidah umum ya. Berarti ini membela yang membolehkan ya. Kemudian juga mukhbar anhu tadi, la baqiyal fi'il mukhbar anhu, niscaya fi'il itu tersisa dalam keadaan dia sebagai mubtada ya, enggak ada khabarnya ya. Ini mustahil ini. Dijawab oleh Adanau Syari, la nusallim dzalik, kita tidak bisa menerima hujjah ini. Dan menyontohkan ka qawli julisa fid dar atau julisa al julus al ma'hud. Alhamdulillah, ada khilaf masalah ini ya. Tapi nanti dalam contoh dicontohkan oleh Ibn Malik gitu kan, ataupun Asy-Syarih Julisa. Ini menunjukkan ya beliau Ibn Hisham apa Ibn Malik dan juga pensyarahnya membolehkan. Wa qabilun ya, itu ya. Atau sebelumnya apabila, idza buniya al-fi'lu lazim fa fi an-na'ib aqwal. Apabila fi'il lazim dimabni majhulkan, maka berkait dengan naibul fa'ilnya ada beberapa pendapat. Fa fi an-na'ib aqwalun. Yang pertama, ahaduha dhamirul masdar. Idza buniya al-fi'lu lazim fa fi an-na'ib aqwalun. Ahaduha dhamirul masdar. Kajulisa. Huwa kembali kepada apa? Al-julus. Julisa. Amamak misalkan al-julus. Wa alaihi Zajjaj, ini pendapatnya Zajjaj dan Ibnu Sayyid. Kemudian Abu Hayyan melengkapi, qala Abu Hayyan wa yuj'al fihi ikhtisas. Dan dijadikan naibu fa'ilnya itu ikhtisas khusus. Ay al-julus al-ma'hud, yakni al-julus yang sudah diketahui, yang sudah maklum. Itu pendapat yang pertama. Ketika ada fi'il yang lazim dimabni majhulkan, maka naibu fa'ilnya menurut pendapat yang pertama itu dipilih oleh Az-Zajjaj dan Ibn Sayyid, juga oleh Abu Hayyan. Hanya saja Abu Hayyan menambahkan agar masalahnya dihususkan dengan sifat atau yang lainnya. Idhofah. Yang pertama pendapatnya apa? Bahasanya naibu fa'ilnya apa? Dhamir. Dhamir masdar yang diambil dari fi'ilnya. Jadi julisa, ama maksud julisa al-julus al-ma'hud. Yang kedua, dhamirul majhul wa 'alaihi al-kisai wa hisyam. Dhamir majhul, ada dhamir aja huwa, majhul. Kembalinya kemana? Enggak ada majhul. Yang ketiga, annahu farid la dhamir fi, kosong, tidak ada dhamir padanya. Ini pendapatnya Al-Farra. Hah? anau farig, anau farigun la dhamira fi wa alaihi al farra, kosong tidak dhamirnya. Kemudian waqabilun, lanjutkan di sini insyaallah akan lebih jelas lagi. Waqabilun apa yang kedua? Dhamirul majhul, dhamirul majhul wa alaihi al-kisai wa hisyam. Waqabilun min dhorfin, waqabilun min dhorfin naw min nasdari aw harfi jarin bi niyabati hari. Waqabilun yang bisa menerima, yakni bisa menerima untuk dijadikan sebagai apa? Naibu fa'il min dhorfin, dari dhorf, aw min nasdarin atau dari masdar, aw harfi jar atau harf jar, bi niyabatin dengan niyabah. Ya, menerima, yang menerima dari dhorf, masdar, huruf jar, niyabah, menerima niyabah, hari, maka hari mana haqiqun atau jadirun, layak untuk dijadikan sebagai naibu fa'il. Di sini qabil iramnya sebagai mubtada nakirah, apa musawirnya? Karena dia adalah sifat dari mausuf yang mahdhuf, takdirnya apa? Lafdun, qabilun. Atau mungkin juga yang membolehkannya jar majrur atau yang setelahnya, yaitu datang sebagai sifat dari qabil, kalau dia sebagai sifat. Yang menerima dari dhorof atau masdar atau huruf jar, yakni menerima niyabah penggantian hari, maka dia layak untuk dijadikan sebagai naibu fa'il. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mutlak, bahwasanya semua dhorof atau semua masdar atau semua huruf jar bisa menggantikan dari apa? Fa'il. Ada syarat-syaratnya, nanti akan disebutkan sebagainya oleh musannif dan dilengkapi nanti oleh Syekh Muhammad Muhyiddin dalam catatan kakinya. Itu pembahasan tentang itu, boleh tidaknya jar majrur dhorof sebagai naibu fa'il itu panjang sekali. Almuhim kesimpulannya kita ambil pendapat yang membolehkan. Taqaddama anal fi'la idza bunya lima lam yusamma fa'ilun, telah lewat bahwasanya fi'il apabila dibentuk untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya, uqimal maf'ul bihi muqama al-fa'il, maka maf'ul bihi ditempatkan pada posisi fa'il. Wa asyara fi hadzal baiti ila annahu idza lam yujad al-maf'ul bihi uqima adh-dharfu aw al-masdar aw al-jar wal majrur muqama. Dan beliau mengisyaratkan pada bait ini bahwasanya apabila tidak ditemukan maf'ul bih, maka dhorof atau masdar atau jar majrur ditempatkan pada posisinya. Wa syarata fi kulli wahid minha, kemudian beliau mempersyaratkan pada setiap masing-masing dari dhorof, masdar dan huruf jar untuk dia bisa menggantikan dari fa'il, an yakuna qabilan lin niyabah, agar dia bisa menerima penggantian tersebut, ya kan, biniyabatin. Ya, yang bisa menerima niyabah hari, maka dia pas untuk dijadikan naibu fa'il. Yani salihan laha, cocok lin niyabah, menggantikan fa'il. Wa ihtaraza bidzalika mimma la yasluh lin niyabati ka dzarfil ladzi la yatasarraf, beliau berjaga-jaga dengan ucapannya biniyabah, mimma la yasluh lin niyabah, dari apa-apa dzaraf, apakah dzaraf bentuknya atau masdar atau jar, huruf jar, yang tidak cocok untuk menggantikan fa'il. Jadi tidak semua dzaraf, masdar atau jar majrur menggantikan dari fa'il. Seperti yang tidak cocok dari dhorof ka dhorofil ladzi la yatasarraf, seperti dhorof yang tidak bertasarruf. Ya. Dhorof yang tidak bertasarruf, lihat dalam catatan kaki di sini berfaedah. Adh-dhuruf 'ala thalathati anwa', dhorof itu ada tiga macam. An-naw'ul awwal, macam yang pertama, ma yalzamu nasba 'ala dhorfiyah, apa yang dia menetapi nasab sebagai dhorof, mesti dia i'rabnya dhorof terus. Enggak berubah-ubah. Wala yufariquhu aslan wala ila al-jari bimin, sama sekali dia tidak pernah meninggalkan nasab sebagai dhorof. Wala ila al-jari bimin, tidak pula dia berpindah kepada jar dari nasab, tidak. Ini contohnya qad, ya, audu, kemudian idza dan sahar. Antum cek lagi ya di qawaidul i'rab makna-maknanya qad, audu, ya. Wa naw'u tsani, macam yang kedua, ma yalzamu ahada amrayni, apa yang dia menetapi satu dari dua perkara. Yang pertama an-nasbu 'ala dhorfiyah, nasab sebagai dhorof. wal jar bi min, dan bisa juga dijarkan dengan min. Contohnya inda, min indi bisa. Wa sama dengan fathah pada fa-nya. Wa hadzani naw'an yuqalu li kullin minha dharfun ghairu mutasarrif. Dua macam ini, yaitu apa, inda dan sama, yuqalu, dikatakan pada masing-masingnya, dharf ghairu mutasarrif. Ya, dua macam ini, macam yang pertama an-naw'ul awwal wa an-naw'ul tsani. Ya. Wa hadzani an-naw'an, yani an-naw'ul awwal wa an-naw'ul tsani, yang pertama menetap di nasab sebagai dharf, yang kedua menetap di satu dari dua sisi. Dua macam ini dikatakan pada masing-masingnya sebagai dharfun ghairu mutasarrif, dan ini tidak bisa dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il. Wal farqu bainahuma ma 'alimta. Bedanya macam yang pertama dan yang kedua seperti yang kau ketahui. Apa bedanya? Yang kedua bisa menerima min jar dengan min. Sama-sama dharf, yang pertama tidak menerima jar, huruf jar, yang kedua bisa menerima. Macam yang ketiga tadi dharf, ini yang menjadi pembahasan kita. Ma yakhruju 'ani nasbi 'ala dharfiyah, apa yang dia bisa keluar dari nasab sebagai dharf. Wa 'anil jar bi min, dan dari jar sebagai dharf juga dengan min, ila, kepada keadaan yang lain, yaitu at-ta'atsur bil awamil mukhtalifah, bisa menerima pengaruh oleh amil-amil yang lain yang berbeda-beda. Seperti zaman, ini sebagai maf'ul bisa, sebagai fa'il bisa, sebagai dharf bisa, dimasuki min bisa. Nah ini. Wa waqt, kemudian waktu, sa'ah, yaum, dahar, hin. Wa hadha huwa dharf al-mutasarrif, inilah dharf yang mutasarrif. Berarti inilah yang menjadi pembahasan kita, yang bisa apa menggantikan dari dari fa'il. Ada, biar ada faedahnya, nanti ada harus ada sifatnya, nanti insya Allah kita baca juga. Kita lanjutkan. Wal muradu bihi ma lazima nasba ala dharfiyah nahu sahara idza urida bihi saharu yaumin bi'ainihi wa nahwa indaka fala taqulu julis indak. Dan yang dimaukan dengannya, yang dimaukan dengannya apa? Al-dharf alladhi la yatasarraf ma lazima nasba ala dharfiyah, apa yang dia menetapi nasab sebagai dharf. Ya. Juga yang tidak bisa dijadikan sebagai pengganti dari fa'il, juga ditambahkan hal, maf'ul ma'ah, mustasna, tamyiz, maf'ul ajli. Ini enggak bisa. Nahu sahar, contoh sahar, apabila dikehendaki dengan sahar adalah waktu sahur di hari tertentu, bukan sahar yang sifatnya umum, waktu sahur, tapi waktu sahur tertentu. Najainahum bisahar, kami selamatkan Nabi siapa? Lut bersama keluarganya di waktu sahur, tertentu sudah waktunya. Tidak mutlak, kalau mutlak ya bisa mu'rab lagi ataupun munsharif lagi. Wa nahu indak, contoh yang lain indak, fala taqulu julisa indak, tidak boleh dikatakan julisa indak, diduduki indak di sisimu. Wala rukiba saharu li alla, apa fungsinya, kenapa tidak boleh dharf-dharf yang la tasarruf ini dijadikan sebagai naibu fa'il? Alasannya adalah li alla tukhrijahuma amma istaqarra lahum fi lisan al-arab min luzum an-nasb wa kal masadir allati la tatasarraf nahu, panjangan bacanya ya. Alasannya adalah agar engkau tidak mengeluarkan keduanya, apa keduanya, contoh apa, indak dan sahar, amma istaqarra lahumma, dari apa yang telah tetap untuk keduanya pada lisan orang Arab, yaitu dari kelaziman nasab pada keduanya. Kita nyeleneh berarti dalam penggunaan. Orang Arab belum pernah kok menggunakannya seperti itu. Kita gunakan seperti itu sebagai naib fa'il, sehingga marfu dia naib fa'il. Wa kal masadir allati, karena hukum asal dari ilmu nahwu itu sama'i, sama'i itu misalnya. Wa kal masadir allati la tatasarraf, juga yang keluar dari qabiliyah bin niyabah, dari masar adalah wa kal masadir allati la tatasarraf, dari masarnya adalah masar-masar yang tidak bertasarruf, contoh ma'adallah, ini menetapi apa, nasab ya, ma'adallah menetapi nasab sebagai apa ya Rabbnya? Ya ma'adallah, apa takdirnya, a'udhu billah ma'adallah, a'udhu ma'adallah ya, a'udhu ma'adallah, dia menggantikan posisi fi'ilnya, tercukupi dengan masarnya saja, ma'adallah, masar mim dia. Ya, masar adalah mim. menggantikan lafaz fi'ilnya. Kemudian contoh yang lain apa selain ma'adzallah? Subhanallah. Ya, belum pernah terdengar subhanallah kan? Ya, ini pun tidak bisa meskipun dia masdar. Fala yajuzu ma'adzallah lima taqaddama fi dzaraf, karena alasan yang telah lewat pada dzaraf. Wa kadzalika ma la fa'idata fihi min adz-dzarfi wal masdari. Demikian pula tidak bisa menggantikan dari fa'il apa yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya dari dzaraf, masdar ataupun jar majrur. Fala taqulu sira waqtun. Maka tidak boleh dikatakan sira waqtun, di lewati ataupun di lalui waqtun, satu waktu. Wala duriba durbun, tidak boleh dikatakan duriba durbun, dipukul satu pukulan. Enggak ada faedahnya. Jurisa fidarin, diduduki. Ya, fidarin. Satu rumah. Ya. Di satu rumah. Ini enggak ada faedahnya, li annahu la faedata fi dzalik, karena ini ada faedahnya. Ini meskipun dia waktun, ini termasuk apa? Mu'arraf yang mutasarrif. Cuma karena tidak ada faedahnya, ya tidak boleh. Harus ada faedahnya. Itu tujuan dari kalam, ada faedahnya. Ya. Dan mu'arraf itu bisa menggantikan daripada naibu fa'il dengan syarat. Sini sebutkan diantaranya apa? Mukhtas. Tidak ada ya di situ ya? Mukhtas khusus. Ya. Maka tidak boleh tadi siro waktun. Ini enggak mukhtas umum. Ya. Ataupun julisa makanun, ini juga umum. Ini enggak boleh, harus mukhtas. Nanti akan kita baca bagaimana dia agar menjadi mukhtas. Yang kedua mutasarrif, yang sudah kita lewatkan. Kemudian yang ketiga anyakuna malfuban, kata siapa itu pensyarah yang Al-Makudi ya. Atau satunya lagi ana lupa, hanya kuna malfudhan bih, agar terlafazkan, khilafan di Ibn Sarraj, di mana beliau membolehkan niabah dzaraf, penggantian dzaraf yang diniatkan saja. Ya. Kita baca saja di sini insyaallah lengkap ini juga dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Wa mithalul qabil, kita selesaikan dulu di sini. Wa mithalul qabil min kullin min minha qauluka sira yaumul jumu'ah. Contoh yang bisa menerima penggantian dari fa'il, dari masing-masing, dari dzaraf, masdar dan jar majrur, adalah sira yaumul jumu'ah. Ya, ramai jelaskan sira yaumul jumu'ah. Sira fi'lun madh mabnil majhul, yaumu naibu fa'il marfu'. Wa duriba durbun syadidun wa murra bi zaidin. Nah, lihat catatan kaki di sini banyak faedahnya. Hasilul ladzi aw ma ilaihi syarihu fi hadhihi al-mas'alah annahu ishtarat annahu yashtaritu fi sihhati jawazi inabati kulli wahidin min adh-dzarf wal masdar syartani. Ahadu ma yakuna kullun minhumā mutasarrifan wa thanīhi ma yakuna kullu wāhidin minhumā mukhtaṣṣan fa in faqada ahaduhumā wāhidan min hādhayni syarṭayni lam taṣiḥa niyabatuh. Hasil dari apa yang disyaratkan oleh pensyarah pada pembahasan ini adalah bahwasanya an-nadhim mempersyaratkan benarnya atau bisanya penggantian dari masing-masing dari dzaraf, masdar dan jar majrur, ya, dengan dua syarat. Yang pertama an yakuna kullun minhuma mutasarrif, agar masing-masingnya mutasarrif. Maka yang tidak mutasarrif keluar. Dzaraf ataupun masdar. Wa tsanihima, yang kedua an yakuna kullu wahid minhuma mukhtassa. Yang kedua agar masing-masing dari dzaraf dan masdar itu mukhtass. Karena dengan ini dihasilkan faedah. Apabila satu dari dua syarat ini hilang, maka tidak sah untuk dia dijadikan sebagai naibul fa'il. Ah, fal mutasarrif min adh-dhuruf, yang bertasarruf dari dhuruf, huwa ma yakhruju 'ani nasbi 'ala dhurfiyyati wal jarri bin bimin ila ta'athur bil 'awamil kama 'alimta mimma awdahnahu laka qariba. Dan yang bertasarruf dari dhuruf adalah apa yang dia keluar dari nasab sebagai dhuruf ataupun dijarkan dengan min sebagai dhuruf juga, ila ta'athur bil 'awamil, kepada menerima pengaruh oleh amil-amil yang lain sebagaimana yang kau ketahui barusan. Wa ammal mutasarrif min al-masadir, adapun yang bertasarruf dari masdar, fa huwa ma yakhruju 'ani nasbi 'ala al-masdariyah, adalah apa yang dia keluar dari nasab sebagai masdar, kepada at-ta'assur bil 'awamil al-mukhtalifah, kepada menerima pengaruh oleh amil-amil yang beragam. Seperti dorob, ini bisa. Iya kan? Qatl. Wa ma la yakhruju minal masdar 'ala nasbi 'ala al masariyah. Dan juga keluar. Ya, wa ma la yakhruju 'anil masdar, dan apa-apa yang dia tidak keluar dari masdar. Ya, 'anil nasbi 'ala dzarfiyah, 'ala al masariyah. Ya. Apa-apa yang dia tidak keluar dari masdar 'anil nasbi. Ya, dari nasab. Sebagai masdariyah, sebagai ma'adallah. Ini tidak pernah keluar dari nasab. Masdar saja, cuma enggak pernah apa keluar dari nasab. Ini pun tidak bisa. Ya. Jadi yang keluar dari al-mutasarrif minal masadir, yang pertama apa yang dia yakhruju anil nasbi, keluar dari nasab sebagai masdar, ya, kepada penerimaan amil-amil yang beragam. Baik dharaba dan qatala. Ah, wa mala, ada pun yang dia tidak keluar dari masdar, ya, dari nasab. Adapun apa yang dia keluar dari masdar anil nasab, dari nasab, tidak keluar dari nasab gitu. Kama adallah fa innahu, jawabannya ya. Fa innahu masdar, maka dia masdar, wa al-mutasarrif, maka dia masdar yang wa al-mutasarrif, la yaqa illa mansuban, tidaklah dia jatuh kecuali mansub saja sebagai maf'ul mutlak saja. Wa mal mukhtas min adh-dhuruf, adapun yang mukhtas dari dhuruf adalah fa huwa khussa bi idafatin aw wasfin aw nahwihima. Yang mukhtas dari dhuruf adalah apa yang dikhususkan dengan idafah ataupun apa? Wasaf sifat, atau yang semisal keduanya, yang mengkhususkan. Ya, itu mukhtas. Wa mal mukhtas min al-masadir, ya, seperti dalam contoh yang disebutkan itu, sira yaumul jumu'ah, yaum di sini masdar mutasarrif, dan dikhususkan dengan apa? Dikhususkan dengan apa? Ini dhuruf, yaum dhuruf, ya. Dhuruf dia mutasarrif dan dia apa? Mukhtas dengan idhafah. Kemudian duriba dhurbun syadid, ya, masdar. Ya. Mutasarrif dan dia mukhtas dengan apa? Sifat. Wa murru bi Zaidin, Zaid. Nanti akan baca kita, sini ada. Wa amal mukhtas itu, ya, bukan. Ya, wa amal mukhtas bil masadir, adapun yang dikhususkan dengan masdar, fa huwa ma kana dalan 'ala al-'adad, yaitu apa saja yang menunjukkan kepada jumlah atau macam, seperti duriba dhurbun, maka kalau seperti ini wa mukhtas, maka tidak boleh. Ya, tahu ditambah duriba dhurbun syadidun, boleh. Ya, atau duriba 30 dhurban, boleh. Wa isyarat, karena ada adat ini. Wa isyarat fi niyabatil jar wal majrur 3 syurut, dan disyaratkan pada penggantian jar majrur dari fa'il 3 syarat. Yang pertama, an yakuna mukhtas, juga sama. Dan yakuna al majrur ma'rifah, agar yang dijarkan oleh huruf jar ini ma'rifah, seperti dalam contoh murra bi Zaidin. Kalau murra bi rajulin, apa faedahnya? Ya kan? Atau nahwiha, atau yang semisalnya. Ya. Ma'rifah, atau yang semisal ma'rifah. Wa tsaniha, yang kedua disifati, misalkan dikhususkan. Alla yakuna harful jar mulaziman li tariqatin wahida, agar huruf jarnya ini tidak menetapi satu keadaan, seperti mud dan mundu, ini menetapi satu keadaan. Al mulazima ini, yang mana keduanya mud dan mundu menetapi, jar mengejarkan zaman mesti. Mud dan mundu itu yang dijarkan isim zaman mesti. Beda dengan min, kan beda-beda. Nah, ini enggak bisa kalau seperti ini keadaannya. Seperti huruful qasam al mulazima li jaril muqsam bih, huruf-huruf qasam menetapi untuk mengejarkan sesuatu yang dikosti disumpahi dengannya, mesti kan? Jadikan sumpah, bentar ya. Wa tsalithuha, yang ketiga, an la yakuna harful jar dalan ala ta'lil. Yang ketiga, agar huruf jarnya tidak menunjukkan ta'lil, makanya maf'ul ajli enggak bisa. Ya. Kalam wal ba, seperti lam dan ba dan min. Nah, itu. Lam, ba dan min. Ini kan menunjukkan ta'lil sebenarnya, lam dan ba. Juga min. Idza sta'malta ihdaha fi dalalah ala ta'lil, khususnya ketika engkau gunakan lam, ba dan min untuk makna ta'lil, itu enggak boleh. Ataupun kalau makna yang selainnya, ya enggak apa-apa. Walihada imtana'at niyabatul maf'ul ajli, oleh karenanya tidak boleh maf'ul ajli sebagai apa? Naib fa'il. Yang kedua, tanggung. Sumi'at anil Arab af'alul mabniyah lil ma'lum mulazimah sighata mulazimatun sighatal mabni lil majhul. Dengar dari orang Arab fi'il-fi'il yang mabni lil ma'lum, ya, tapi bentuknya menetapi sighah mabni lil majhul. Dia mabni lil ma'lum, cuma bentuknya menetapi sighah apa? Mabni lil majhul. Contoh duhisha, uniya, syughifa, huzila, junna, dan selainnya. Di antara fi'il mudhari' yang menetapi bentukan mabnil majhul pada dia mabnil ma'lum, yula yuhra'u fahum ala atharihim yuhra'un. Wahia indal i'rab, maka ketika i'rab, ya, tu'rab mabniyah. I'rab mabni lil ma'lum, mabni lil ma'lum wa marfu'uha fa'ilul lah, dan marfu'nya fa'il. Ya. Insyaallah ini antum baca catatan kakinya itu lebih memperjelas lagi. Ya. Karena di sini syarih hanya menyebutkan satu ya dari syarat agar dzaraf, nasar dan huruf jar itu apa? Bisa menggantikan apa? Fa'il, posisi fa'il bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Ya. Ada yang mau disampaikan? Tufiya, mabni majul. Mabni majul ya. Iya kan ya, tawaffa, tatawaffa. Tawaffa tufiya, mabni majulnya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu, ya kan? Tawaffahumul malaikatu, ada mabni majulnya. Kalau meninggalkan tufiya, masih kalau tawaffa kan mewafatkan. Makanya tufiya Zaidun, Zaid meninggal, dia diwafatkan. Misalkan tawafah mewafatkan ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Ya. Cukup dulu sampai sini. Insyaallah kita merujukan terus pada berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.